bertahan lagi. Yang ku mau hanya tak menyakitimu. Biar saja kau tahu sendiri, cinta itu tak hanya mencari kesenangan diri. Saat ku harus katakan perpisahan, yang kau mau hanya ku tetap bersamamu. Aku sangat mengerti sayangku, tapi maafkan ini semua. Harus berakhir. Aku masih cinta, itu sebabnya ku pergi. Ku masih sayang, itu sebabnya ku minta kau berpikir. Cinta bukan buta, tapi cinta memahami. Semoga hidup ini lebih berwarna bagi kita, meski harus terpisah jauh. Senangan diri.